الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولرب أزواج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المستهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا للروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي والبيشاد وغوث العباد والبلاد الأحياء عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لمن محبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. وحديث قدسي عن الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا وللمحبة الصادقة علامات أجلها وعلاها كمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعليك بالرضا بقضاء الله فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد ويقرب ويبعد ويؤتي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع. فإذا علمت ذلك وآمنت به فالواجب عليك أن لا تعترض على الله في شيء من أفعاله لا ظاهرا ولا باطنا. ولسان الاعتراض أن تقول لما كان هذا ولأي شيء كان هذا وهل كان هذا كذا وبأي ذنب استحق فلان ما جرى عليه. فمن أجهل مما اعترض على الله في ملكه وينازعه في سلطانه وهو ما ذلك أن يعلم أنه تعالى هو المنفرد بالخلق والأمر والحكم والتدبير يفعل بالخلق والأمر والحكم والتدبير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. فالواجب عليك maka wajib atasmu ayuhal mu'min wahai orang mu'min anta lama mengetahui wa ta'taqid dan meyakini annallaha ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yahdi Allah yang memberikan petunjuk, wa yudhil dan yang menyesatkan, wa yuzki wa yus'id, Allah yang memberikan keberuntungan dan celaka, Allah yang mendekatkan dan menjauhkan, Allah yang memberi dan menolak, Allah yang merendahkan dan mengangkat, Allah yang memberikan bahaya dan memberikan kemanfaatan. Membahas tentang ridho. Di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita ini harus ridho, terima dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang indah atau yang buruk, yang baik atau yang jelek, yang enak ataupun yang enggak enak, yang manis ataupun yang pahit, kita harus terima. Kita harus menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Mau itu enak menurut kita ataupun enggak enak, harus senang, harus menerima. Bukan berarti kalau enak, kalau manis, kalau indah baru nerima, senang, bahagia. Tapi kalau susah, sedih, enggak enak, pahit, menolak, tidak terima, marah, murka, nah, ini enggak boleh. Kita juga harus sadar diri. Lek enak seneng, tapi enggak bersyukur. Salah kita. Kita dikasih oleh Allah enak tapi enggak bersyukur, cuma seneng toh. Alhamdulillah ucapannya. Perbuatannya maksiat. Sama aja. Sama dengan orang tua memberikan kepada kita sesuatu, kemudian kita terima, kita pergi. Sedikit aja. Menunjukkan kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada kita untuknya, enggak ada. Langsung pergi gitu aja. Enggak bantu sedikit tak, nyapu atau ngepel, enggak. Mari terima langsung minggat. Dan orang tua pasti akan apa? Pasti akan marah, pasti akan jengkel. Ini dikasih, mbok ngewangi titah, enggak langsung metu, marah. Allah juga gitu, kita dikasih. Kalau yang baik, yang enak kita seneng, tapi enggak bersyukur. Mintanya dikasih yang enak, ketika dikasih enggak enak, murka, marah. Enggak setuju, gak terima, dan yang lain sebagainya, gak boleh. Harus ridho, harus seneng. Kenapa? Yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Nah, karena itu kalau kita mengetahui, kalau kita meyakini, kalau kita sadar bahwasanya yang memberi, yang menolak, yang mendekatkan dan menjauhkan, yang memberikan petunjuk atau menyesatkan, meningkatkan atau merendahkan, itu adalah Allah. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kamu tidak menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah, baik secara zahir maupun batin. Kalau kita tahu, kalau kita sadar, kalau kita mengerti yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah memberikan petunjuk sehingga kita bisa melakukan sholat, bisa menuntut ilmu, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersolawat, itu adalah Allah. Kemudian ada orang yang tersesat, atau kita tersesat sebentar di dalam kemaksiatan, dalam kejelekan, Kita tahu kalau itu adalah Allah. Kita enggak akan menentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam arti murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berdalih, waduh, ini semuanya gara-gara Allah saya melakukan maksiat ini. Enggak boleh. Ini sama dengan menentang. Coba enggak ada maksiat ini di dekat rumah saya. Enggak ada saya maksiat. Allah sih buat di sini. Wah, ini keliru. Ini berarti menentang dengan apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah segala macam itu kan ada ujiannya. Ada tes. Lah Allah kalau ngelihat kita ibadah tok, dibiarkan sama Allah, enggak ada rintangan, enggak ada ujian. Dan nilai 100 langsung lah. Nah, Allah kepingin uji, ini benar-benar ngerti, benar-benar cinta, benar-benar senang atau enggak? Atau cuma karena enggak ada, karena ini sehingga dia menjauh. Coba diuji sama Allah. Diadakan maksiat. Itu ujian, tes-tesan dari Allah kepada kita. Nah, itu kalau dakwah misalnya atau ngajar kemudian dicaci, dihina, itu tes-tesannya. Lihat Rasulullah ketika dakwah. Apakah dipuji, disanjung? Enggak. Disambut? Tidak. Dilempari batu. Dikatakan orang gila, tukang sihir, dan yang lain sebagainya. Itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dulu, kalau enggak ada yang ganggu dalam dakwanya, dianggap gagal. Sekalipun misalnya berhasil mencetak banyak orang alim. Atau misalnya pondoknya itu muridnya ribuan. Tapi kalau enggak ada ujian, enggak ada gangguan dari kanan kiri atau depan belakang, dianggap dakwanya gagal. Kalau kita kan enggak. Kita menganggap berhasil kalau tempatnya itu besar, muridnya banyak, banyak orang yang datang dan lain sebagainya, oh itu kita anggap berhasil. Tapi orang dulu enggak menganggap berhasil itu kalau datangnya ujian demi ujian. Cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Nah itu baru dianggap berhasil. Bahkan kalau enggak ada yang dilempari batu, loh, enggak berhasil. Rasulullah dilempari batu, aku belum pernah dilempari batu. Nah, kalau kita kan enak, kepingin dakwah yang mulus, yang enak. Kalau bisa itu tempatnya enak, nyaman, gak jauh, deket, dan yang lain sebagainya. Nah kalau kita sudah meyakini bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini dari kehidupan kita yang mengatur, yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala, kita gak boleh menentang sedikit pun apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir atau secara batin. Contohnya orang menolak dengan lisan. Kenapa ini seperti ini? Untuk apa ini seperti ini? Coba seperti ini. Loh, ini menentang, mengatur. Kita ini misalnya hidup di dunia ini. Kampung kita dibuatkan aturan sama kelurahan. Kalau ada tamu yang menginap wajib lapor. Itu ketentuan dari kelurahan misalnya. Jangan kita menentang. Lapor sih. Nanti lapor-lapor. Adanya DWG teroris. Ono dayo katanya nginep. Marani disik lapor. Loh ini menentang ini. Lis lapor. Tinggal ngelapor, tinggal ngasih tahu ada tamu di rumah saya nginep. Beres. Kita menentang, kita menolak. Buat apa sih peraturan kayak gini? Untuk apa? Coba lek telung dino baru digawe koyo ngono. Kita juga gitu di dunia ini, kita sudah dikasih aturan sama Allah. Dikasih program sama Allah. Jangan programnya Allah, aturannya Allah itu kemudian kita bantah. Untuk apa sih? Kok dihalal no? Itu apa? Coba yang ini dihalalkan, ini yang diharamkan, kan enak. Mangan babi, anjing, iku haram, gak apa-apa. Zina iku halal, lah enak. Ngatur ini. Ini ngatur yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sing diharam niku mestine ngombe, lek ganja mbek heroin niku lek iso dihalalno. Iki kan ngarai weteng tambah melambung. Lah iki kan ndak ngatur ini. Ini ngatur. Mestinya pasrah. Karena itu muslim, orang muslim adalah orang yang pasrah. Namanya muslim, kalau menolak, tidak pasrah, tidak tunduk, itu berarti bukan namanya muslim. Karena Islam itu artinya tunduk dengan hukum-hukum syariat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim, orang yang tunduk, orang yang patuh. Kalau nolak, kalau menentang, itu Islamnya perlu dipertanyakan, kamu ini muslim atau bukan. Nah, karena itu kalau kita sudah mengetahui, kita tidak akan menentang. Tapi kalau orang belum mengetahui, belum mengerti bahwa segala sesuatu itu Allah yang melakukan, pasti dia menentang. Kenapa gini, kenapa gitu, kok gak gini, dan yang lain sebagainya. Nah ini berarti ya, dikatakan di sini, ya, dosa bagaimana lagi coba? Kenapa sih dosa seperti ini, hukumannya harus seperti ini dan yang lain sebagainya ini kan? Karena itu faman ajhala mimman i'tarada Allah fi mulkihi wa yunazihu fi sultani wa ma dzalika ya'lamu anna ta'ala wal munfaridu bil khalqi wal amri wal hukum wat tadbir yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Orang yang enggak mengerti, dia pasti akan apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemilikan Allah. Ada orang punya rumah, bangun rumah. Tentunya dia bangun rumah sesuai keinginannya. Bangun jendelanya seperti kacanya seperti ini, lantainya seperti ini, temboknya seperti ini, sesuai keinginannya. Nah kita bukan apa-apa, gak bantu duit juga, gak ngasih uang juga, dateng, tak tepak ini, gantiin, apa jendelanya kayak gini. Ini lantainya kenapa seperti ini, mestinya warnanya yang seperti ini, kayak gini aku gak enak, gunung ini, dan yang lain, sebagainya. Lu 5.000 lu gak melebu. Ngatur ngongkon ganti, ngatur gini, ngatur gitu. Lek 50 juta melebu ngatur ora apa-apa. 5.000 ndak ngatur. Kita juga gitu. Alam semesta ini Allah yang punya. Kita ngatur. Di dalam kepemilikan Allah. Loh ndak tepat ini, rumah aja yang kecil. Di satu desa kita enggak boleh ngatur kalau kita enggak punya hak. Loh, ini alam semesta miliknya Allah, kita ngatur. Kita ngatur. Nah, ini enggak pas. Karena itu kalau kita mengetahui konsep dalam kehidupan kita itu, jangan kita pernah menanyai Allah. Kenapa? Untuk apa? Enggak seperti ini, kok seperti itu jangan kita pernah tanya. Seperti yang dikatakan Ustaz Kafi tadi. Jangan kita mencela atau apa namanya? Menilai orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita nilai, jangan. Itu enggak tepat. Sama. Allah itu jangan pernah kita nilai, jangan pernah kita tuntut, jangan pernah kita tanya. Karena itu Allah sudah jelaskan di dalam ayat Al-Quran. La yus'alu. Allah itu tidak, jangan ditanya. Jangan dituntut. Sebaliknya. Wahum yus'alu. Mereka yang ditanya, mereka yang dituntut. Kita ini yang dituntut, yang ditanya. Karena itu kita kembali kepada Allah, nanti ditanya. kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, dapat dari mana kamu ini, kemana kamu keluarkan ini, dan yang lain sebagainya. Itu bukan kita tanya Allah, loh kenapa panjenengan membuat saya maksiat? Ini kan saya berjalan gini kan gara-gara sampean. Kenapa sampean membuat saya maksiat? Loh, jangan. Jangan anak itu menyalahkan orang tua, murid menyalahkan guru. Enggak pas, enggak cocok. Nyetir mobil misalnya, baru belajar nih. Yang diajari ngatur sing ngajari. Duduk ngono mestine kayak ngene. Ini kira-kira sing ngajari bingung nih. Didelok tok wong iki. Ambek melongo. Iki sing belajar sapa sing diajari? Sapa? Kenapa? Yang diajari ngajari. Bingung sing digurune iki. Lah misalnya ini yang ngajari tadi itu turun mudun, kira-kira enggak bingung dia. Kita juga gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini mengetahui bahwa segala sesuatu itu di bawah naungan hukum Allah, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur mudabbir, yang mengatur kulla syai'in segala sesuatu. Ya berarti jangan ditanya. Jangan ditanya, Saudara. Jangan dituntut. Wahum yus'alun, orang yang lain itu yang perlu ditanya. Seperti kita misalnya tanya kepada guru kita misalnya, kenapa kok seperti ini, enggak seperti ini. Loh, itu tanya kepada enggak apa-apa, karena untuk mengetahui alasannya apa. Tapi kalau kepada Allah enggak perlu kita tanya, Saudara. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur dengan sebaik mungkin, seperti orang yang punya rumah. Orang punya rumah itu sudah ngatur, dia kepinginnya seperti ini, kepinginnya seperti ini, ditepak. No. Enggak usah ditakoki, apa kok koyo ngene? Kok enggak koyo ngene? Loh, ini kita ngatur. Lah tuan rumah itu sudah memiliki bayangan. Saya kepingin seperti ini, saya kepingin seperti ini. Dan itu yang terbaik untuk dia sudah. Yang terbaik untuk dia pas. Sama dengan Allah, Allah menciptakan manusia, menciptakan alam, ini sudah diatur sama Allah. Seperti ini, kalau enggak gini, gini, gini, itu sudah diatur sama Allah. Pas, tepat. Jangan kita kemudian, kenapa enggak gini, sepertinya gini, enak gini, enak gitu, enak gini, dan lain sebagainya. Ini enggak salah. Karena yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah, enggak kita ketahui. Sama rumah. Apa yang dimaksud oleh orang tua, apa pemilik rumah, enggak kita ketahui. Keinginan tuan rumah kita enggak tahu apa. Sehingga enggak perlu kita tanya, kita cuma berpikir aja. Kenapa ya kok gini ya? Itu kita perlu berpikir. Seperti Allah melarang ini, melarang itu misalnya. Kita enggak perlu tanya, kenapa kok dilarang? Kok enggak ini yang dilarang, kok itu yang dilarang? Loh gitu kita perlu berpikir aja, kenapa ya dilarang? Kita cari tahu hikmahnya. Bukan kita menentang atau lain sebagainya, tapi kita cari tahu hikmahnya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu patuh, tunduk dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menentang ketentuan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati segala ketentuan Allah yang baik atau yang jelek, yang manis ataupun yang pahit. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.